حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang mana hari ini insyaAllah kita masuk ke bab yang kedua, bab tentang Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minal dhunub, bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah dia dapat menghapuskan dosa-dosa. Maka dari judul bab ini seakan-akan penulis memberikan isyarat bahwa ada dua hal yang akan kita bahas di bab ini. Dari judul maka terlihat ada dua pembahasan yang akan dibahas di bab ini. Yang pertama tentang apa saja keutamaan tauhid. Kemudian yang kedua bahwa di antara keutamaan tauhid adalah dia dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana metode yang pernah kita sampaikan, bahwasanya metode penulis di setiap babnya adalah yang pertama beliau akan menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan bab tersebut, baru kemudian akan menyebutkan hadis-hadis. Di sini beliau menyebutkan satu ayat dan menyebutkan dua hadis. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Ada sebuah potongan ayat yang dinukil oleh penulis yang kita bisa lihat di surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, maka mereka mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ayat ini ma'asyurul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat, Ayat ini dianggap sulit oleh sebagian sahabat. Jadi sebagian sahabat merasa berat dengan ayat ini karena ayat ini mereka simpulkan bahwasanya yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan hidayah adalah orang yang tidak sedikit pun mencampuri imannya dengan kedzaliman. Jadi para sahabat menyangka kedzaliman di sini kedzaliman secara umum. Karena kita tahu bahwa kedzaliman itu ada tiga macam. Kedzaliman yang dilakukan manusia ada tiga macam. Yang pertama, kedzaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Seseorang mendzalimi dirinya sendiri, misalnya dengan tidak memberikan haknya. Seperti misalnya ada orang terus-menerus berpuasa, tidak mau berbuka. Ini mendzalimi dirinya. Begitu pula terus-menerus sholat malam, tiap malamnya sholat malam, dan tidak memberikan hak untuk istirahat bagi dirinya, bahkan sampai meninggalkan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Ini juga termasuk kedzaliman. Kemudian kedzaliman yang kedua, kedzaliman seorang hamba kepada orang lain, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya, menggibah, namimah, menghina, berdusta kepada orang lain. Ini juga termasuk kedzaliman yang kedua, yakni kedzaliman kepada orang lain. Kemudian kedzaliman yang ketiga, yaitu kedzaliman yang paling besar dari ketiga kedzaliman tadi, adalah kedzaliman seorang hamba kepada Allah dengan melanggar hak Allah, yakni dengan melakukan kesyirikan. Nah, para sahabat menyangka bahwa ayat ini kedzaliman secara umum, yakni bermaksiat secara umum. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Di seakan-akan mereka mengatakan kalau begitu mustahil kita mendapatkan keamanan dan mustahil mendapatkan hidayah karena setiap kita pasti berdosa. Iman kita selalu tercampur dengan kedzaliman. Sahabat menyangka kedzaliman di sini secara umum, baik kedzaliman hamba kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain maupun kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua juga masuk ke dalam ayat ini. Tidak ada yang tidak mendzalimi dirinya. Kita pasti pernah berbuat dosa. Kita pasti pernah berbuat maksiat. Dosa dan maksiat bukan hal yang bisa dihindari. Khususnya yang hidup pada zaman kita ini, Pak, di mana kemaksiatan merajalela, yang dapat kita lihat dengan mata kita dengar dengan telinga kita, dan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita, di khususnya di Jakarta ini atau Jabodetabek pada umumnya. Maka para sahabat menyangka ayat ini sangat berat. Tidak ada yang bisa selamat daripada kedzaliman. Jadi berarti tidak ada satupun di antara para sahabat yang bisa mendapatkan keamanan, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang mendapatkan hidayah kalau begitu. Maka berat ayat ini bagi mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ayat ini bukan seperti yang kalian kira. Ayat ini yang dimaksud kedzaliman dalam ayat ini adalah asyirk, kedzaliman yang paling besar. Bukankah kalian pernah mendengar firman Allah dalam surat Luqman? Dalam surat Luqman ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau kita baca surat Luqman, di situ ada nasihat Luqman kepada anaknya, dan di antara nasihat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik, karena syirik adalah kedzaliman yang sangat besar. Maka kedzaliman di sini maksudnya syirik. Sehingga makna ayat ini adalah, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, begitu maksudnya, maka bagi mereka al-amn, bagi mereka keamanan, keamanan di sini, keamanan dunia dan akhirat, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah baik dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi maksud daripada ayat ini adalah kedzaliman yang ada dalam surat Al-An'am ayat 82 ini maksudnya adalah kesyirikan. Jadi di sini seakan-akan ada isyarat bahwa di antara keutamaan tauhid, kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid dan tidak mencampuri iman kita dengan kesyirikan, maka kita akan mendapatkan dua hal. Di antara keutamaannya dua hal ini disebutkan dalam surat Al-An'am. Yang pertama mendapatkan al-aman, keamanan. Dan keamanan di sini tentu maksudnya bukan hanya keamanan dunia saja, tapi mendapatkan keamanan di akhirat. Mereka mendapatkan keamanan di dunia dengan selamat dari fitnah-fitnah dunia, dan mendapatkan keamanan di akhirat dengan selamat dari siksa kubur dan selamat dari siksa dari api neraka. Maka barang siapa yang semakin imannya semakin murni, semakin dia menjauhi kesyirikan, semakin dia memurnikan imannya dengan jalan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, baik kecil maupun besar, maka baginya keamanan secara mutlak dunia dan akhirat. Dan bukan hanya itu, wahum muhtadun, mereka juga mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dan hidayah di sini juga sama, hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Hidayah di dunia berupa ilmu dan amal. Ilmu adalah hidayah al-irsyad, adapun al-amal adalah hidayah al-taufiq. Dan yang kedua mendapatkan hidayah di akhirat dengan diberikan petunjuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan musyrik. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan tauhid yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 80. Setelah itu, penulis menyebutkan beberapa riwayat hadis. Yang pertama, hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم. Hadis yang pertama yang disebutkan penulis adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan meyakini bahwasanya Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan perkataannya kun fayakun. Al-Qaha ila Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang ada dalam rahim bunda Maryam, wal jannata haq wan nar haq, dan bersaksi bahwasanya surga adalah nyata benar adanya dan neraka benar adanya. Maka barang siapa yang bersaksi hal-hal yang demikian, adzallahu jannata ala ma kana min al-amal, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga walaupun apapun dosa yang dia kerjakan. Dari hadis ini, masyaallah ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara beriman, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Di sini terdapat sebuah keterangan yang sangat jelas bahwasanya tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan di antara bagian daripada tauhid yang wajib kita yakini, yang pertama adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga menyinggung tentang kita wajib meyakini adanya Nabi Isa alaihissalam yang juga merupakan hamba dan utusan Allah. Dan keyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan dengan kalimatnya kun jadilah, faya kun maka jadi lagi. Dimana kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam Nabi yang Allah ciptakan bukan dengan proses yang biasanya terjadi kepada anak manusia pada umumnya. Permisalan Nabi Isa sama seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan dari ibu dan ayah. Adapun Nabi Isa tidak diciptakan dari ayah, tapi hanya perempuan saja, tanpa proses dari campur tangan laki-laki di sini. Kemudian yang juga harus kita yakini setelah dua syahadat tadi atau tiga syahadat, yang keempat adalah meyakini tentang surga dan neraka. Maka para siapa yang meyakini empat hal ini dengan persaksian yang sebenar-benarnya, maka dia akan masuk ke dalam surga apapun amalannya. Jadi bisa jadi mungkin di awal dia disiksa, tapi nanti kelak di akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Mari sama-sama kita bahas empat perkara yang merupakan bagian daripada tauhid. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Ini kalimat syahadat atau syahadatain. Dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Dan tidak dikatakan seseorang bersyahadat kecuali jika ada tiga hal penting terkumpul dalam syahadatnya. Yang pertama syahadat itu, tapi sebelum kita membahas tiga hal ini, syahadat itu tidak mungkin muncul kecuali berdasarkan ilmu terlebih dahulu. Dan seseorang bersaksi meyakini kebenaran sesuatu itu setelah dia mengilmuinya. Dan tidak mungkin seseorang bersyahadat kecuali setelah ilmu, setelah adanya ilmu. Dan ilmu itu bisa berupa fitrah yang Allah fitrahkan manusia, al-ilmul ghasiri kata sebagian para ulama, ilmu yang memang fitrah manusia ya Allah ciptakan dalam hatinya, atau ilmu yang dia dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau dari keterangan-keterangan para ulama. Maka tidak mungkin seseorang bersyahadat kecuali setelah didahului oleh al-ilmu. Ini yang pertama yang ingin saya ingatkan tentang syahadat. Kemudian syahadat, ada tiga hal penting yang harus dipenuhi dalam syahadat. Baru dikatakan seseorang itu bersyahadat kalau dia mengumpulkan dalam syahadatnya tiga hal. Yang pertama, al-iqraru bil lisan. Harus dia ikrarkan dengan lisannya. Maka orang yang masuk Islam, yang awalnya kafir misalnya, awalnya non-muslim, kemudian dia ingin masuk Islam, maka sebelum dia bersyahadat, tentu dia bersyahadat ini latar belakangnya adalah keyakinan bahwasanya yang dia ucapkan benar. Maka setelah itu dia ucapkan al-iqrar bil lisan. Adapun orang yang bisu, maka ini sesuai dengan kesanggupannya, cukup dengan isyarat tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, setelah al-iqrar bil lisan, yang kedua adalah al-iqtiqadu fil janan. Dia yakin dalam hatinya. Karena ada orang bersyahadat tapi bukan karena keyakinan. Ada kafir masuk Islam bersyahadat tapi sebenarnya tidak meyakininya. seperti yang dilakukan sebagian orang-orang kafir, mau menikahi wanita muslimah, mau menikahi wanita muslimah, dia pura-pura bersyahadat di depan penghulu di awal ketika akad nikah. Dia ucapkan dengan lisan tapi tidak diyakini dalam hati. Dari mana kita tahu itu? Setelah 2 bulan dicerai. 2 bulan dia menjadi kafir kembali. 2 bulan dia menjadi kafir lagi. Ini merupakan siasat. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika akan merestui anak perempuan kita diambil orang-orang kafir yang masuk Islam ketika mau menikahi anak kita. Kita sulit untuk meyakini bahwa dia tulus dalam bersyahadat. Dan orang-orang seperti ini banyak yang mempermainkan syahadat banyak. Masuk Islam kemudian kafir lagi. Kemudian namanya Abdullah. Kemudian dia kafir lagi, jadi namanya jadi John. Lalu Muslim lagi, jadi Muhammad. Kemudian kafir lagi, dan begitu seterusnya. Ada orang seperti ini. Dia bersyahadat bukan karena keyakinan. Dan terjadi pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Munafiqun. Ada surat khusus dalam Al-Quran yang membuka kebohongan orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Allah gambarkan dari awal-awal surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan apabila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau utusan Allah." Dan Allah Maha tahu engkau utusannya, engkau utusan Allah. Dan Allah Maha tahu sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Ini ucapannya dusta. Maka selain diucapkan, yang kedua tentu harus diyakini dalam hati. Ada orang kebalikannya, dia yakin dalam hatinya bahwa Islam itu benar, tapi sayang tidak dia ucapkan dengan lisannya. Dalam sejarah ada orang yang meyakini Islam itu benar, tapi tidak meyakini dalam hati, tidak diucapkan dengan lisannya. Ada yang kebalikan daripada orang munafik. Orang munafik mengucapkan tapi tidak diyakini. Ada lagi orang kedua, dia yakin Islam itu benar, tapi tidak dia ucapkan syahadat itu. Siapa contohnya dalam sejarah? Siapa? Pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Abu Thalib meyakini dengan seyakin-yakinnya dakwah keponakannya adalah hak. Abu Thalib bahkan dikenal dalam sejarah dialah pembela dakwah sampai Abu Thalib meninggal. Bahkan kita tahu bahwa Abu Thalib sudah mengetahui tanda-tanda kenabian semenjak Nabi Muhammad masih kecil, ketika dia bawa ke negeri Syam untuk berdagang, tapi di tengah jalan bertemu dengan pendeta Bukhor yang masyhur kisahnya, bahwasanya anakmu ini nanti akan menjadi nabi. Maka Abu Thalib pulang kembali ke Mekah dengan ketakutan, khawatir nanti keponakannya dibunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan Abu Thalib sejak dakwah mulai disampaikan terang-terangan, setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintahkan nabinya untuk berdakwah terang-terangan. Orang yang pertama kali membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Thalib. Tapi sayang Abu Thalib ketika sakit dan sakaratul maut tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk pamannya yang sedang sakit parah, di situ sudah ada Abu Jahal dan sudah ada beberapa kawan-kawan pamannya yang masih musyrik waktu itu. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, "Apakah kamu akan meninggalkan agama kakekmu?" Diingatkan tentang Abdul Muthalib, diingatkan tentang nenek moyangnya. Kamu mau murtad dari agama nenek moyang kamu? Akhirnya Abu Thalib mati dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya meyakini bahwa dakwah Nabi Muhammad benar. Apakah bermanfaat keyakinannya? Tidak. Dia disiksa dalam neraka, tapi dengan siksaan yang paling ringan, yakni dia menggunakan selop, menggunakan sendal dari api neraka dan mendidih kepala, mendidih otak. Dan dia menyangka bahwa dia orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Maka ini dua hal yang sangat penting dalam syahadat. Dan setiap kita hendaknya kembali mengevaluasi syahadat kita. Sudahkah dipenuhi dengan dua hal ini? Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, setelah diikrarkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian yang ketiga adalah diamalkan dalam amal perbuatan sehari-hari. Jadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensinya yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya kita harus ikhlas dalam semua ibadah. Dan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah kita wajib menyesuaikan ibadah kita sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Maka para siapa yang ibadahnya telah memenuhi dua perkara ini, ikhlas dalam beribadah, kemudian yang kedua benar ibadahnya, dan dikatakan benar apabila mengikuti keteladanan dari Rasulullah SAW. Ibadah itu sudah ada jumlahnya, sudah ada SOP-nya. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW. Maka wudu kita harus sesuai dengan cara yang dicontohkan Nabi. Salat kita harus sesuai dengan contohkan Nabi. Puasa kita, zakat kita, haji kita, dan seluruh ibadah kita sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ya, ini konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, berusaha beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, setelah meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua adalah meyakini bahwa Nabi Isa juga hamba dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Islam satu-satunya agama yang menjadikan keimanan kepada Nabi Isa bagian daripada keimanan. Tidak dikatakan orang beriman kalau tidak meyakini Nabi Isa alaihissalam. Seorang muslim meyakini semua nabi-nabi dan rasul, tidak terkecuali, bahkan Nabi Isa. Hanya saja keyakinan kita kepada Nabi Isa adalah kita meyakini Nabi Isa itu adalah abdullahi wa rasuluh, dua hal. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Begitu pula kepada Nabi Isa AS, kita meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah. Maka ketika kita meyakini Nabi Isa hamba Allah, ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Apa keyakinan orang Nasrani kepada Nabi Isa? Nabi Isa dianggap satu daripada tiga Tuhan. Mereka mengatakan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen meyakini apa kepada Nabi Isa? Atau yang mereka sebut dengan Jesus atau Yesus? Apa yang mereka yakini dengan Nabi Isa ini? Meyakini sebagai Tuhan yang berhak disembah. Satu-satunya dari satu daripada tiga Tuhan. Mereka mengatakan satu daripada tiga Tuhan. Adapun kita seorang muslim, kita meyakini bahwa Nabi Isa hamba Allah. Tidak ada, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh nabi dan seluruh rasul, mereka tidak lain tidak bukan adalah manusia biasa, hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah itu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Menjadi hamba Allah itu kedudukan yang mulia. Tidak mengurangi sedikit pun penghormatan kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika kita meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah, maka ini bertentangan kita menyelisihi orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengangkatnya melebihi daripada derajat seharusnya. Menjadi satu daripada tiga Tuhan sebagaimana versi mereka, baik dalam Katolik maupun dalam Protestan. Adapun Muslim meyakini Nabi Isa, Tapi Nabi Isa tidak lebih daripada yang pertama hamba Allah, yang kedua Rasulnya. Kalimat yang kedua Rasulnya, Nabi Isa selain hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Rasulnya ini kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Bagaimana? Apa kata orang Yahudi kepada tentang Nabi Isa? Orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa. Bahkan mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina, na'udzubillah. Bahkan tidak meyakini kerasulan Nabi Isa. Adapun kita, ketika kita mengatakan bahwa Nabi Isa hamba Allah, ini menyelisihi Nasrani. Ketika kita mengatakan Nabi Isa Rasulnya, maka menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka kita bukan seperti orang-orang Nasrani dan bukan seperti orang-orang Yahudi dalam keyakinan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam hamba Allah dan Rasulnya, orang mulia, manusia biasa, tapi Allah kasih wahyu kepadanya. Beda dengan orang Yahudi dan beda dengan orang Nasrani. Kita bukan ke arah sini, bukan ke arah sana. Kita di tengah-tengah. Ya, ini adalah keyakinan seorang muslim kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan keyakinan seperti ini bagian dari tauhid. Tidak dikatakan bertauhid kalau ada orang tidak meyakini Nabi Isa. Namun keyakinan kita terhadap Nabi Isa sesuai dengan proporsional, sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita katakan Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua yang kita yakini terhadap Nabi Isa, bahwa Nabi Isa AS bukanlah anak zina. Nabi Isa AS ya, dilahirkan tanpa proses yang kita ketahui normalnya umumnya manusia, adanya laki-laki dan adanya perempuan. Nabi Isa AS lahir tanpa proses, tanpa campur tangan siapa, Pak? Laki-laki. Dia adalah kalimat dari Allah. Kalimat kun. Karena kalau Allah sudah mengatakan kun, fayakun, maka pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Dan tadi sudah saya sebutkan perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, bahkan Nabi Adam lebih mustahil lagi, Pak. Nabi Adam lebih mustahil lagi. Bagaimana tidak dikatakan mustahil? Nabi Adam muncul tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Nabi Isa hanya tidak ada laki-laki saja, perempuan saja. Kalau Nabi Adam kita yakini bisa ada, lalu tentu lebih-lebih lagi Nabi Isa. Sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa surga dan neraka benar. Ini juga hal yang sederhana sebenarnya, tapi butuh keimanan untuk meyakininya. Karena banyak orang dengan kadang-kadang lisannya beriman kepada surga dan neraka, tapi kelakuannya seakan-akan dia tidak meyakini adanya surga dan adanya neraka. Kita tahu bahwa surga adalah tempat di mana Allah membalas orang-orang mukmin dan orang-orang beramal soleh, pasti masuk ke sana. Dan Allah menciptakan neraka untuk bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan ke neraka. Ini bentuk keadilan. Kalau di akhirat tidak ada surga neraka, Pak. Kalau di akhirat tidak ada surga neraka, artinya orang itu mati begitu saja jadi tanah, tidak ada balasan kebaikan, tidak ada balasan keburukan. Ini berarti kezaliman. Orang-orang sudah soleh sesoleh-solehnya tidak dapat surga. Begitu pula orang sejahat-jahatnya tidak masuk neraka, ini tidak adil. Yang adil adalah orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita yakini adanya surga dan adanya neraka. Dan adanya surga dan neraka inilah di antara sebab kita beramal. Kenapa kita sabar sholat lima waktu? Kenapa kita sabar menghadiri majelis-majelis ilmu? Kenapa kita sabar melaksanakan puasa Ramadan? Apa yang membuat kita sabar untuk melaksanakan umrah dan haji walaupun berat, baik dari sisi moral maupun material? Kenapa kita sabar? Karena kita tahu balasannya Allah yang siapkan adalah surga. Dan kita tahu bahwasanya balasan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah adalah neraka. Maka barang siapa yang meyakini empat perkara ini, yang pertama meyakini asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian meyakini bahwasanya Nabi Isa hamba dan utusannya, kemudian meyakini surga dan tempat, meyakini neraka, barang siapa memenuhi perkara empat perkara ini, maka adzallahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga walaupun apapun dosanya. Yani orang muslim itu Pak punya dua kemungkinan. Orang muslim itu yang bertauhid kepada Allah punya dua kemungkinan. Masuk surga dari awal, dan ini yang kita harapkan bersama. Kita memohon kepada Allah kita masuk surga dari awal, atau yang kedua disiksa terlebih dahulu tapi nanti akhirnya kita masuk ke dalam surga. Ini ada saatnya bisa jadi seorang muslim masuk neraka, tapi nanti akhirnya dikeluarkan dari Allah masuk ke dalam surga. Dua kemungkinan ini. Ya, ini maksud daripada hadis ini. Ada falahu ma'ul jannah ala ma'kana minna amal, Allah akan memasukkannya ke dalam surga walaupun apapun dosanya. Selama bukan syirik. Selama bukan syirik. Maka bisa jadi maksudnya dari awal. Allah izinkan dari awal dia masuk surga, dan itu yang kita minta kepada Allah. Atau yang kedua, masuk surga pada akhirnya, tapi di awalnya dibersihkan dulu dari dosa-dosa. Masyaallah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak penjelasan di sini yang saya tinggalkan karena waktu yang tidak memungkinkan. Hadis berikutnya, hadis Urban radhiyallahu anhu, dan di sini potongan dari hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, Allah mengharamkan neraka bagi yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mengatakannya dengan mengharapkan pahala hanya dari Allah. Maka ini sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah tauhid, bahkan bagian terpenting dari tauhid. Dan barang siapa mengatakannya, mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dengan hati, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengharapkan neraka darinya. Jadi Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir yang disebutkan penulis dalam bab ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mohon maaf, bukan yang terakhir, tapi sebelum yang terakhir. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Tapi Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam perawinya ada perawi yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, qala Musa AS, Nabi menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa adhkuruka bih. Wahai Allah, ajarkan kepada saya sebuah doa yang dengannya aku mengingatmu dan dengannya aku berdoa kepadamu. Ya, Nabi Musa AS meminta kepada Allah diajarkan sebuah doa yang dengannya dia punya dua fungsi, dengannya kita berdoa dan dengannya kita berzikir. Karena kita tahu ada doa-doa tertentu, ada zikir-zikir tertentu, tapi tidak terselip doa di situ. Seperti misalnya kalimat subhanallah, maha suci Allah. Di situ kita mensucikan Allah, tapi tidak ada doa, tidak ada permintaan sesuatu dalam kalimat subhanallah itu. Kita hanya mengikrarkan bahwa Allah maha suci. Nah, di sini Nabi Musa AS meminta kepada Allah diajarkan kalimat doa yang dengannya aku mengingatmu ya Allah dan dengannya aku berdoa dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Ya, ternyata kalimat yang diajarkan Nabi Musa kepada yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya kullu ibadika yaquluna hadza, kullu ibadika yaquluna." Semua hambamu mengatakan kalimat ini. Jadi seakan-akan Nabi Musa, saya pengen yang lain. Ya ini semua orang juga mengatakannya la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di bab yang pertama. Bahwa kalimat ini bukan kalimat yang muncul pada zaman Nabi Muhammad saja. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah adalah apa yang diajarkan seluruh nabi dan seluruh rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyampaikan kepada Nabi Musa tentang keutamaan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati as-sab'a wa a'rahunna ghairi fil wal ardi as-sab'i fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa ma bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau seandainya langit, tujuh langit dan penghuninya serta bumi dan seluruh penghuninya diletakkan di sebuah neraca, diletakkan di sebuah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan di neraca yang kedua, maka ma'arat bihinna la ilaha illallah, maka dia akan condong kepada kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya, yang kita semua tahu bahwa penghuni langit adalah para malaikat, yang jumlahnya hanya Allah yang maha tahu berapa miliar, berapa triliun jumlah para malaikat. Kemudian dan bumi serta seluruh isinya diletakkan di sebuah timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang berikutnya, ma'alat bihinna la ilaha illallah, maka akan condong kepada kalimat la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah harganya melebihi langit dan bumi serta isinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, dan dari Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat yang agung. Bahkan Nabi Musa alaihissalam diajarkan oleh Allah bahwa kalimat la ilaha illallah ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dunia, langit, bumi dan seisinya. Bahkan saya ingat sebuah hadis yang lainnya, bahwasanya ada seorang hamba mukmin ketika ditimbang amal kebaikannya, maka dia temukan amal keburukannya banyak di satu timbangan. Lalu hamba itu dibisikkan oleh Allah, "Wahai hamba, apakah kau punya kebaikan? Apakah kau punya satu kebaikan saja? Setelah ditimbang keburukannya lebih banyak. Apakah kau punya amalan yang lain?" "Tidak ya Allah, tidak ada amalan yang lain." Maka Allah SWT mengatakan, "Tidak ada satu amalan kamu yang kamu tidak tahu." Lalu dikeluarkanlah sebuah bitaqah, sebuah kartu. Di situ ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kartu itu diletakkan di timbangan, maka condong kepada kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah jika diyakini dengan benar, sebelumnya diilmui dengan benar, kemudian diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan konsekuensi-konsekuensinya, dan dihindari pembatal-pembatalnya yang nanti suatu saat akan kita bahas kalimat ini dengan rinci. Barang siapa yang bisa melaksanakan hal-hal tersebut, maka dosa-dosanya kelak Allah akan hapus. Maka tauhid di sini seakan-akan isyarat dari penulis, nah di sini menunjukkan bahwa tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan makna tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat itulah ada tauhid. Dan tauhid itulah kalimat la ilaha illallah. Maka mempelajari kalimat la ilaha illallah maknanya, hakikatnya, Kemudian apa saja konsekuensinya, kemudian apa saja yang bisa kita amalkan terkait daripada kalimat la ilaha illallah ini, maka ini ilmu yang paling dibutuhkan setiap muslim sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ilmu inilah yang patut diberikan waktu kita untuk membahasnya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah di halaman-halaman berikutnya dari kitab ini, kita akan lebih jauh mengetahui apa saja yang berkesesuaian dengan la ilaha illallah dan kebalikannya, apa saja yang dapat membatalkan la ilaha illallah. Dan kita semua tahu bahwa kebalikan daripada tauhid adalah syirik. Maka kebalikan dari kalimat la ilaha illallah adalah syirik. Maka setelah kita mengetahui tauhid, tentu akan lengkap pembahasan tauhid itu dengan pembahasan tentang apa saja syirik. Dan nanti akan kita bahas insyaallah secara rinci satu persatu, karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Kita buka kolom tanya jawab sebentar saja, tidak bisa lama. Kemudian kita bersiap-siap untuk sholat zuhur dan kita berikan kesempatan bagi pengurus masjid mempersiapkan untuk sholat zuhur. Kiranya sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dengarnya kita bisa beramal saleh. Dan sebelumnya saya mohon maaf, hari ini saya terlambat hampir lebih daripada sejam. Kondisi macet melebihi daripada kebiasaan sebelumnya. Saya berangkat jam 7:30 pagi, 9:30, 10:30, sampai jam hampir jam 11 saya masih. Jakarta subhanallah tidak ya, seperti yang saya bayangkan kondisinya. Ternyata saya masih berangkat jam 6 pagi kalau begitu ke depan insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga bisa dimaklumi. Satu pertanyaan dari pertanyaan yang bisa kita baca di kesempatan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya? Lalu bagaimana jika kita sudah pernah syirik? Jawabannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, dosa menyekutukan Allah, yakni berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ini ayat ini ada di kitab Tauhid yang kita bahas ini. Nanti suatu saat kita bahas lebih lanjut insyaAllah. Tapi sebagai mukadimah, maka dari ayat ini, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksud daripada ayat ini, ma'asyiral ikhwan, bahwa barang siapa seorang, walaupun dia muslim, tapi kalau mati dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertobat darinya, catatannya belum bertobat darinya, karena taubat itu kalau dilakukan sebelum masa berlakunya, jadi dilakukan sebelum masa belum expire, dia dilakukan taubat itu, maka akan mengampuni dosa-dosa semuanya, bahkan dosa syirik. Ini permasalahannya, ada muslim mati dalam kondisi berbuat syirik, maka kita katakan dia tidak dapat harapkan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang mengerikan yang Allah sebutkan dalam surat ini. Jadi disebutkan dalam beberapa surat dengan redaksi yang hampir sama. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Dan di surat An-Nisa ada dua ayat yang serupa dengan ayat ini. Di surat An-Nisa ayat 48 dan diulang lagi di 116-nya. Bapak-bapak nanti lihat di rumah surat An-Nisa ayat 48 dan surat yang sama di ayat 116. Kalimatnya sama, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَا يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Adapun dalam surat An-Nisa ayat 48-nya, lengkapnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah tutup dengan mengatakan sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka kalau ada muslim mati dalam kondisi melakukan syirik, dan syirik di sini maksudnya kata para ulama syirik besar, bukan syirik kecil. Nanti karena kita bahas bahwa ada dua jenis syirik. Ada syirik besar, syirkun akbar, dan ada syirik asghar, syirik kecil. Maka mengetahui mana syirik besar, mana syirik kecil ini hal yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Ini yang akan dibahas di buku ini insyaallah satu persatu. Yang tidak bisa dibaca, sudah waktunya sudah mendekati zuhur. Jangan. Saya yakin pengurus semua mempersiapkan tepat untuk sholat zuhur. Ini tidak bisa dibaca sekarang. Ayat ini mengatakan bahwa seandainya ada muslim mati dalam kondisi melakukan dosa syirik besar dan belum bertobat darinya, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Tidak ada harapan tadi. Syirik besar dan dia mati dalam kondisi belum bertobat darinya. Nah, artinya kalau ada orang muslim melakukan syirik besar tapi sempat bertobat darinya, ada harapan baginya, ada harapan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya kalau ada muslim Pak meninggal melakukan dosa besar selama bukan syirik dan belum bertobat darinya, misalnya membunuh, berzina, merampok, misalnya dosa-dosa besar, dan dia belum bertobat darinya, ini masih ada harapan. Maka dosa besar seperti membunuh, bahkan durhaka kepada orang tua, itu masih di bawah levelnya daripada dosa syirik besar. Maka puncak semua dosa syirik besar, puncak semua dosa. Di bawahnya baru durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, sihir, baru di bawahnya. Dan orang-orang yang muslim yang mati dalam kondisi melakukan dosa-dosa besar ini selama bukan kesyirikan, walaupun belum bertobat darinya, ada secercah harapan. Allah masih menggantungnya. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dari awal baru masuk surga. Dan jika Allah berkehendak, Allah siksa terlebih dahulu, tapi tetap di akhirnya akan masuk ke dalam surga. Ini sekedar mukadimah. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih lanjut ayat ini di babnya. Ada khusus ayat ini akan disebutkan di bab tertentu. Nanti akan kita bahas lebih tuntas insyaallah. Ini sebagai mukadimah dan kiranya ini bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua soal bisa kita baca. Kita tutup. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.